Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif hafizhahullah ta'ala qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisyam, wa bi idzan, dan dengan kata idzan, maksudnya fil mudhari' dinasabkan dengan kata idzan jika didahului oleh huruf idzan. Musaddaratan, dalam keadaan idzan itu di awal kalimat. Wa huwa mustaqbalun muttasilun, dan fil mudhari'nya bermakna mustaqbal dan muttasilun bersambung langsung dengan idzan. Au munfasilun biqasamin, atau terpisah dengan sumpah, dipisahkan dengan sumpah. Nahwu contohnya idzan ukrimaka, kalau begitu aku akan memuliakanmu. Wa idzan wallahi narmiyahum biharbin, dan kalau begitu wallahi demi Allah narmiyahum, kami akan menyerang mereka biharbin, dengan satu peperangan. Nah, kita masih dalam pembahasan amil-amil yang menasabkan fil mudhari, dan kita masuk di amil yang ketiga yaitu idzan. Jadi idzan dia menasabkan fil mudhari dengan beberapa syarat, di sini disebutkan oleh Ibnu Hisyam. Syarat pertama musaddaratan, dia harus berada di awal kalimat. Kemudian syarat kedua mustaqbalun, fil mudhari-nya itu harus bermakna mustaqbal. Dan syarat ketiga muttasilun, fil mudhari-nya itu bersambung langsung dengan idzan. Au munfasilun biqasamin, atau tidak bersambung langsung, dipisah dengan sumpah. Nah, jadi kalau pemisahnya adalah sumpah, maka idzan tetap beramal menasabkan fil mudhari. Dan Ibnu Hisyam membawakan dua kalimat di sini, yang pada dua kalimat ini idzan memenuhi syarat untuk menasabkan fil mudhari. Nah, kita lihat penjelasan dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Qala hadza an-nasibu tsalitsu, ini adalah penasab yang ketiga, wa huwa idzan, yaitu kata idzan. Wa hiya harfu jawabin wa jazain ghaliban, idzan ini adalah huruf jawaban dan huruf balasan kebanyakannya, keumumannya. Fa idza qulta liman qala, jika kau mengatakan bagi orang yang berkata, azuruka ghadan insyaallah, aku mengunjungimu besok insyaallah. Jika kau katakan idzan ukrimaka, kalau begitu aku akan memuliakanmu. Faqad ajabtahu, maka kau telah menjawab pernyataan ini. Wa ja'alta ikramaka lahu, dan kau menjadikan pemuliaanmu kepadanya jazaa ziyaratihi, adalah balasan dari kunjungannya. Nah, itu maksud dari idzan itu huruf jawaban dan huruf balasan. Jadi dia menjawab pernyataan, dan isi dari pernyataan itu adalah balasan dari pernyataan sebelumnya. Nah, itu idzan harfu jawabin wa jazain. Kemudian qala wala tansibul mudhari'a, dan idzan itu tidak menasabkan fil mudhari' illa bi thalathati syurutin, kecuali dengan tiga syarat. Dzakarahal musannifu, yang tiga syarat itu telah disebutkan oleh musannif. Al-awalu, yang pertama, antakuna musaddaratan, dia haruslah musaddarah, ay fi awalil kalami, berada di awal kalimat. Jadi musaddarah itu maknanya berada di awal kalimat. Fa'inkanat fi wasatil kalami, kalau idzan itu ada di tengah kalimat, lam tansibil mudhari'a, dia tidak menasabkan fil mudhari'a. Nahwu contohnya ana idzan ukrimuka bi raf'il mudhari'i ba'da. Nah, contohnya dalam kalimat saya kalau begitu memuliakanmu dengan dirafakkan fil mudhari' setelahnya. Kenapa? Karena di sini idzan tidak berada di awal kalimat. Yang di awal kalimatnya adalah ana. Nah, ana idzan ukrimuka ini tidak memenuhi syarat yang pertama. Maka ukrimu fil mudhari tetap dibaca rafa karena idzan tidak beramal. Kemudian athani, yang kedua, ayyakunal mudhari'u mustaqbalan, Fi'il mudhari'nya harus mustaqbal, harus bermakna yang akan datang. Fa in kana halan, kalau fi'il mudhari' itu adalah bermaknanya adalah hal, uhmilat, maka idannya itu uhmilat, diabaikan. Maksudnya tidak diamalkan, tidak menasabkan fi'il mudhari'. Kama law haddatsaka insanun bihaditsin, sebagaimana seandainya ada orang mengatakan kepadamu dengan satu perkataan, faqulta lahu, kemudian kau jawab dia, kau berkata kepadanya, idzan usaddiquka, kalau begitu saya membenarkanmu, biraf'il mudhari, dengan dirafakkan fil mudhari'nya, ai usaddiquka fil hali, maknanya adalah saya membenarkanmu di masa sekarang. Nah, sekarang maksudnya saya membenarkanmu, la fil mustaqbali, bukan di masa yang akan datang. Jadi di sini idzan tidak beramal. Usaddiqu fil mudhari tetap dibaca rafa. Kemudian atsalitsu, syarat ketiga, ayakunal mudhari'u muttasilan biha. Fil mudhari'nya itu bersambung langsung dengan idzan. Lam yafsil bainahuma, tidak ada yang memisahkan bainahuma antara fil mudhari' dengan idzan. Fasilun, satu pemisah pun. Nah, jadi tidak boleh dipisahkan antara idzan dan fil mudhari'. Tidak ada satu pemisah pun. Fa in kana fasilun, kalau di sana didapati ada pemisah, satu pemisah, uhmilat, maka idzan diabaikan, tidak menasabkan fil mudhari'. Kai yaqulu laka, seperti jika ada yang mengatakan kepadamu, azuruka godan insyaallahu, saya akan mengunjungimu besok insyaallah. Fatakulu, kemudian kau mengatakan, idzan akhi yukrimuka, biraf'il mudhari'. Kalau begitu akhi akan memuliakanmu, dengan dirafakkan fil mudhari'nya. Kenapa? Karena antara fil mudhari' dengan idzan dipisahkan dengan kata akhi. Nah, ini tiga syarat untuk idzan menasabkan fil mudhari'. Kemudian qauluhu, perkataan Ibnu Hisyam, au munfasilun biqasamin, atau fil mudhari'nya terpisah dengan pemisah dalam bentuk sumpah qasam. Hadza mustathna minal fasli, ini adalah pengecualian dari pemisah. Wal makna, maksudnya adalah anal fasla bil qasami, bahwa pemisah dengan sumpah, la yu'athiru ala amali idzan, tidaklah mempengaruhi amal idzan. Nah, jadi dikecualikan kalau pemisahnya adalah sumpah, maka idzan tetap beramal, menasabkan fil mudhari. Nah, contohnya azuruka godan, saya akan mengunjungimu besok. Fatakulu, kemudian kau katakan, idzan wallahi ukrimaka, kalau begitu demi Allah aku akan memuliakanmu, binasbil mudhari, dengan dinasabkan fil mudhari'nya. Nah, ini pengecualian untuk syarat yang ketiga, idzan dan fil mudhari harus bersambung, tapi kalau pemisahnya itu sumpah, maka idzan tetap beramal. Kemudian qauluhu, perkataan Ibnu Hisyam, nahwu, contohnya idzan ukrimaka, hadza mitsalun, inilah contoh, jama'a syuruta tsalatsata, yang mengumpulkan syarat-syarat yang tiga. Fa idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin, maka idzan itu huruf jawaban, huruf balasan, dan huruf yang menasabkan. Ukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan, ukrima fi'l mudhari' dinasabkan dengan adanya idzan. Wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu, tanda nasabnya fathah dhahirah, ala akhirhi, di akhirnya, di akhir katanya. Kemudian wa qawluhu, dan perkataan Ibnu Hisyam, wa idzan wallahi narmiyahum biharbin, dan kalau begitu demi Allah kita atau kami akan memerangi, menyerang mereka dengan satu peperangan. Hadza syatru baitin, ini adalah setengah dari bait syair. Wahwa bitamamihi, dan bait syair itu secara lengkapnya adalah sebagai berikut. Idzan wallahi narmiyahum biharbin, tushibu tifla min qablil mashibi. Kalau begitu demi Allah, narmiyahum, kami akan menyerang mereka, biharbin, dengan satu peperangan. Tushibu tifla, yang membuat anak kecil beruban, min qablil mashibi, sebelum berusia lanjut. Nah, ini kelengkapan syairnya. Wasaqahul musannifu, dan dibawakan bait syair ini oleh musannif Ibnu Hisham, syahidan ala, sebagai bukti bahwa annal mudhari'a, sungguhnya fil mudhari' nusiba dinasabkan bi idzan, dengan idzan, al fasli, walaupun ada pemisah bainahuma, di antara keduanya, bil qasami, yaitu pemisahnya dengan sumpah. Jadi walaupun dipisah, maka idzan tetap beramal ketika pemisahnya adalah sumpah. Makanya Ibnu Hisham membawakan bait syair ini. Yang di bait syair ini, fil mudhari dinasabkan narmia, itu dinasabkan dengan idzan walaupun terpisah, karena pemisahnya adalah sumpah. Wahwa wallahi, itu wallahi. Nah, ini tentang penasab ketiga untuk fil mudhari, yaitu idzan. Nah, jadi idzan menasabkan fil mudhari dengan tiga syarat. Sadaratan wahwa mustaqbalan muttasilun aw munfasilun biqasamin. Demikian wallahu a'lamu bissawab.